saja asal ada buktinya. Jangan suka menyangka yang tak berguna. Tentu aku cemburu karena aku istrimu. Siapapun tak mau kalau dimadu. Percayalah wahai sayang pada diriku, tak sampai hatiku untuk menyakiti hatimu. Dapatkah aku percaya kata-katamu, karena tiap ku tanya engkau salah tingkah. Memang tiap manusia pasti ada hilangnya, asalkan hidup kita takkan berpisah. Memang tiap manusia pasti ada hilangnya, asalkan hidup kita takkan berpisah. Dapatkah aku percaya kata-katamu, karena tiap ku tanya engkau salah tingkah. La la la la la la la la la la la la. Percayalah wahai sayang pada diriku, tak sampai hatiku untuk menyakiti hatimu. Memang tiap manusia pasti ada hilangnya, asalkan hidup memang tiap manusia pasti ada hilangnya, asalkan hidup kita takkan berpisah.